adalah bahagianya keluarga. Dalam suka duka setia bersama, mensyukuri berdoa ikhlas menerima, saling menguatkan, mimpi yang paling nyata, harapan yang paling indah adalah bahagianya keluarga. Rumah yang penuh berkah, kehidupan yang mulia adalah bahagia. Matur nuwun Mas Kris, kok jadi tambah bagus ya lagunya diiringin sampean. Matur nuwun. Sekali lagi terima kasih banyak. Oh iya, jangan lupa kalau mau cari hashtagnya Teta Movie. TETAMOVIE. Teta Movie ya. Kalau mau repost dipersilahkan ya. Bantu-bantu promosi hitung-hitung ya. Ingat izin KC bulan depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.